orang penghafal hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada namanya muhaddis. Itu kalau hafal sekian ratus ribu hadis. Itu ada kriterianya. Ada lagi namanya al-hafidh. Al-hafidh itu kalau orang itu menghafal hampir keseluruhan hadis Nabi. Hanya beberapa hadis saja yang mungkin terlewat dari dia. Ini. Artinya menunjukkan apa? Kedalaman dan keluasan pengetahuan orang tadi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu namanya al-hafidh. Naam. Mu'arrikhul Islam. Beliau juga seorang mu'arrikh. Mu'arrikh itu artinya pakar sejarah. Sejarah Islam. Dan ini dibuktikan oleh banyaknya karya tulis beliau tentang sejarah. Nah. Julukannya adalah Syamsuddin. Biasanya yang menjuluki gini orang-orang, bukan beliau sendiri, tapi orang-orang menjuluki dia sebagai Syamsuddin. Syamsun itu apa? Matahari. Ad-din agama. Syamsuddin mataharinya agama. Naam, artinya menunjukkan kedudukan beliau yang sangat dijadikan oleh umat sebagai petunjuk di dalam urusan agama. Karena kalau namanya kayak bintang begitu kan, jadi penunjuk ya, penunjuk arah gitu ya. Begitu pula matahari sebagai penunjuk arah. Nah, ulama ini dijuluki dengan demikian karena umat yang sangat butuh kepadanya di dalam menunjukkan ya, urusan agama mereka. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Seorang dikasih nama kunyah biasanya karena punya anak namanya Abdullah. Gitu ya? Nah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ini punya juga anak. Namanya Abdullah. Cuma bukan anak yang pertama. Ya. Anak yang kedua. Ya. Namanya Abdullah. Sehingga disebut dengan Abu Abdillah. Adapun nama beliau adalah Muhammad. Jadi kalau ditanya ya, Imam Adz-Dzahabi kan terkenal loh, Imam Adz-Dzahabi. Siapa namanya Imam Adz-Dzahabi? Ya, jawab, namanya tuh Muhammad. Muhammad bin Ahmad. Ada di situ ya? Halaman 7. Halaman 7. Cuma bahasa Arab. Dibuka. Panel di halaman 7 ini. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. Bin Utsman. Bin Qayyamaz bin Abdullah At-Tarkumani. At-Tarkumani, kata-kata al-asl, al-asl itu artinya asal wilayahnya dari Tarkuman. Naam. Ad-Dimashqi. Masuk wilayah Damaskus. Ad-Dimashqi. Asy-Syafi'i karena madhabnya. Dikatakan Asy-Syafi'i karena apa? Madhabnya itu madhab Syafi'i. Imam Adz-Dzahabi ini. Boleh enggak bermadhab itu? Hah? Boleh enggak itu bermadhab? Asy-Syafi'i, Al-Hanbali, Al-Maliki, Al-Hanafi. Boleh. Ya. Enggak dilarang. Yang dilarang itu apa? Fanatik madhab. Artinya kalau ini sudah keputusan madhab, entah sesuai dengan dalil atau enggak sesuai, pokoknya ikut. Gitu. Itu namanya ta'asub madhab. Itu yang tercela, yang enggak boleh. Tapi kalau bermadhab, itu enggak apa-apa. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi menyarankan kalau penuntut ilmu, khususnya yang ingin belajar fikih, hendaknya dia belajar dengan satu madhab dulu. Biar gampang. Karena kalau kita belajar fikih dengan mengumpulkan semua madhab, ya pusing. Banyak itu madhab itu. Mungkin yang terkenal madhab yang 4 ya. Tapi sesungguhnya madhab itu banyak sekali para ulama itu. Enggak cuma Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad saja. Ulama lain juga banyak yang masing-masing punya madhab. Punya pendapat pribadi yang dipegangi oleh murid-muridnya. Punya. Ini. Al-Muhim. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ini, kalau dalam fikih madhabnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Dikenal dengan julukan Adz-Dzahabi, kenapa? Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau kita lihat kalimatnya Dzahabun, Dzahabun itu artinya emas. Dzahabiyun, Dzahabiyun ini namanya kalau dalam ilmu shorof nanti, ya-nya itu namanya ya nasab. Sehingga Dzahabiyun itu namanya nisbah. Nisbah penasaban kepada emas. Apa kesesuaiannya di sini? Imam Muhammad bin Ahmad ini disebut dengan julukan Adz-Dzahabi. Yang namanya isim mansub, isim yang dinasabkan itu ada kalanya sifat, ada kalanya pekerjaan di sini. Sehingga kalau orang itu tukang emas, dia disebut dengan Dzahabi. Ya, gitu ya. Paham? Tukang emas itu sebutannya bahasa Arabnya apa? Dzahabi. Adz-Dzahabi artinya beliau ini apa? Pekerjaan hariannya, mata pencariannya itu tukang emas, ahli dalam masalah emas. Ya, tahu mas ini asli atau palsu, ini berapa karat ini ya, dan yang semisalnya ahlinya. Nah, atau memang itu adalah sifatnya yang berkilau seperti apa? Seperti emas. Entah itu dari sisi ilmunya, dari sisi akhlaknya, ibadahnya itu sangat apa, mempesona, sebagaimana emas itu bisa membuat apa? Orang terpesona dengan emas. Nah, begitu. Itu julukan Adz-Dzahabi. Naam. Imam Hafidh Mu'arrikh, Mu'arrikhul Islam. Seorang imam yang hafidh, yang ahli dalam sejarah Islam. Julukannya Syamsuddin, kunyahnya Abu Abdullah. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Nah, sampai sini aja tiga nama ya. Muhammad namanya, Ahmad nama bapaknya, Utsman nama kakeknya. Nah, itu aja tiga ya. Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Asalnya dari mana? At-Tarkumani, dari Tarkuman. Madhabnya Asy-Syafi'i. Ya. Naam. Lebih terkenal dengan julukan Az-Zahabi. Az-Zahabi karena yaitu mata pencariannya sebagai tukang emas atau sifatnya yang memukau, ya, berkilau seperti emas. Begitu. Dayin. Enggak apa-apa ya. Kita sedikit-sedikit kenal ulama kita. Ya. Naam. Kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang namanya menyebut ya, nama dan perjalanan kehidupan orang-orang saleh itu bisa bikin tenang. Makanya para ulama dulu itu sangat bersemangat di dalam membukukan ya, terjemah biografi orang-orang soleh. Di samping itu sebagai mata rantai ilmu, gitu ya. Oh ini gurunya ini sampai nabi. Itu kan namanya mata rantai ilmu. Atau dalam istilah agama namanya sanad. Di sisi yang lain itu sebagai apa? Bentuk ibroh bagi orang sesudahnya, pelajaran buat orang sesudahnya. Dan seringkali para ulama itu menghibur diri ya, ketika penat, ketika lagi disibukkan dengan urusan sampai payah, itu menenangkan dan mengistirahatkan hati dan pikirannya dengan membaca biografi ulama. Itu. Yang ma'ruf dari Syekh Mukbir rahimahullah. Itu begitu beliau. Kalau dipenatkan oleh urusan istirahat, langsung datangkan buku-buku terjemah. Dibacakan terjemah ulama-ulama itu. Untuk bikin apa jiwa ini jadi semangat lagi dalam belajar, dalam mengurusi dakwah dan seterusnya. Ini namanya tasliyah. Begitu pula disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Usul fi Tafsir, bahwasanya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu diantara hikmahnya adalah sebagai tasliyah, sebagai hiburan terkhusus buat Rasulullah SAW di dalam mengemban amanah dakwah. Amanah dakwah seorang nabi itu berat. Berat menyampaikannya, berat tantangannya. Sehingga kalau orang itu betul-betul tidak kuat mentalnya, itu bisa mundur itu dari dakwah.